Sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Sukarnya untuk ku melupakanmu, karena kau ku cintai selalu. Setahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Suatu